Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ya, silakan di setorkan dulu hafalannya ya, dari An-Na'atih, Abu Na'atih. Babu na'at an-na'tu tabi'u lil tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi taqul qama zaidun aqilun al-aqil. Oh ya, qama zaidun al-aqilun al-aqilun al-aqilun. Qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu Zaidin bi Zaidin al-aqili. Wan nakira wal ma'rifatu khamsatu asya. Al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Al-ismul alamu nahu Zaidin wa Makkata. Al-ismul mubhamu nahu hada wa Makkata. Wa Makkata. Tadinya wa Zaidin. Ya, Zaidin. Naam. Wal ismul mubhamu nahu hada wa hadihi wa haula'i. Wal ismul ladhi fihil alifi wal lami fil alifu wal lami fil alifu wal lamu nahu ar-rajulu wal gulamu. Wa udifa wa ma udifa wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhara wa taqribuhu kullu ma salaha duhulul alifi wal lami alaihi nahu ar-rajuli wal farsi. باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المدمر نحو انا وانت والاسم العلم نحو زيد ومكه والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الالف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع لا كل اسم شائع fi jinsihi la yakhtassu bihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara wa taqribuhu ma salaha kullu ma salaha kullu ma salaha dukhulil alif wal lam alayh dukhulul alif wal lam alayh nahu ar-rajuli wal farasi. باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل والمعرفات خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيدٌ ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Masih kita pada pembahasan tentang macam-macam dari isim-isim yang ma'rifah atau pembagian dari isim-isim yang ma'rifah. Sudah kita ambil yang pertama yaitu apa? Al-ismu al-mubmar atau nama lainnya dhamir. Orang kufah menamainya dengan nama lain. Al-kinayah ataupun al-makni, itu istilahnya apa? Orang kufah. Adapun orang Basrah, istilah mereka apa? Dhamir atau mubmar. Orang kufah menamainya dengan al-kinayah ataupun al-makni. Dan dhamir ini adalah isim yang paling ma'rifah. Ya, atau disebutkan oleh ahli nahu yang lain yang paling ma'rifahnya adalah lafzul jalal Allah. Yang kemudian dhamir yang kembali kepada Allah. Setelah itu baru dhamir, kemudian alam dan seterusnya. Dhamir adalah isim yang jamid ya, jamid, tidak mutasarrif, mabni. Dan dia menunjukkan kepada mutakallim atau mukhatab ataupun ghaib, itu dhamir. Isim yang jamid mabni menunjukkan kepada mutakallim seperti ana, nahnu, pada mukhatab seperti anta, antuma dan seterusnya. Ghaib seperti huwa, huma dan seterusnya. Dan sudah kita sebutkan macam-macam dhamir. Banyak sekali ya pembagian dhamir itu. Ada dhamir apa? Bariz yang tampak, ada yang apa? Mustatir, ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang marfu seperti ana, nahnu, anta. Ya. Kemudian ada yang apa lagi? Mansub, ya kan? Iyaka, iyakuma, iyahum dan seterusnya. Ada yang majrur, itu dhamir, macamnya apa? Banyak. Kemudian yang kedua setelah dhamir apa? Al-alam. Al-alam adalah ismun yu'ayyin musammah ta'yinan mutlaqa. Isim yang dia menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Ya. Isim apa? Yang menentukan sesuatu yang dinamainya secara mutlak. Penting ini penjelasan tentang mutlak ataupun keterangan tentang mutlak. Ya. Jadi ucapan kita ismun al-alam adalah isim mencakup apa? Nakira dan ma'rifahnya ya, masuk. Kemudian disebutkan yu'ayyinu musammah, menentukan yang dinamainya, ini mengeluarkan yang nakira. Karena nakira tidak menentukan ya yang dinamainya. Baitun tertentu enggak? Tidak, tapi zaidun tertentu. Nah, itu jadi apa? Ismun masuk nakira dan ma'rifah dengan yu'ayyinu musammah, menjadikan tertentu yang disebutkannya atau yang dinamainya, maka ini mengeluarkan apa? Yang nakirah. Kemudian ta'yinan mutlaqa, dengan penentuan yang mutlak, ini mengeluarkan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Jadi kalau isim ataupun alam itu menentukan sesuatu ya dengan sendirinya tanpa perlu dalil-dalil, yang lainnya. Seperti dhamir, dia menjadi tertentu dengan takallum. Ya kan? Dengan apa? Takallum seperti anak nahnu. Dengan dalil takallum. Atau dengan dalil khitab. Seperti apa? Anta antuma antum. Atau dengan dalil apa? Ghaib. Ghaibah. Seperti apa? Huwa huma hum. Jadi dhamir itu dia menunjukkan sesuatu yang tertentu tapi butuh bantuan. Ya, butuh bantuan. Butuh qaid. Ya, qaid ikatan seperti takallum atau apa? Khitab ataupun ghaibah. Demikian pula yang ma'rifah dengan al. Ini juga ma'rifahnya dengan bantuan, ya kan? Dengan al. Ya. Kemudian juga yang ma'rifah berupa isim isyarah. Dia pun ma'rifahnya dengan apa? Dengan sesuatu yang ditunjuk, kan? Kalau hadza, ma'rifah belum. Hadza bisa ditunjuk untuk semuanya. Untuk zaitun, untuk baitun, untuk masjidun. Kapan dia menjadi tertentu? Ya dengan bantuan apa? Ya, sesuatu yang ditunjuk, yang disebutnya selahnya. Iya kan? Ya. Isim mausul juga. Iya. Dia menjadi tertentu dengan sebab apa? Silahnya, jumlah silahnya yang datang selahnya. Ja'alladhi sudah tertentu belum? Ja'alladhi. Bisa macam-macam. Alladhi qom, alladhi jalasa. Iya kan? Dia menjadi tertentu dengan sebab apa? Jumlah silah yang setelahnya. Adapun ini apa? Alam, dia menunjukkan sesuatu tertentu ya dengan sendirinya. Ya, tanpa butuh qaid-qaid yang disebutkan. Seperti pada apa? Domir-domir. Ya. Anak. Tertentu belum? Ya bisa antum juga semua bisa mengatakan anak ya. Ya. Menjadi tertentu ya ketika melihat siapa yang berbicara, iya kan? Ketika melihat siapa yang berbicara. Demikian pula antum. Anta, anti. Ya, menjadi tertentu dengan apa? Melihat siapa yang diajak bicara, iya kan? Kemudian juga tadi yang ma'rifah dengan al dia dengan bantuan apa? Ma'rifahnya al, tidak dengan sendirinya. Isim isyarah menjadi tertentu dengan sebab apa? Sesuatu yang ditunjuknya. Kalau hanya hadza, ya semua bisa ditunjukkan. Ya. Tapi dengan disebutkan al-musyar ilaih maka menjadi tertentu. Isim mausul juga menjadi tertentu dengan bantuan silah. Adapun alam maka dia tidak seperti itu. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu secara mutlak, lepas dari kebutuhannya kepada koin-koin, ya, ataupun apa indikasi-indikasi yang menjadikan dia tertentu. Kemudian, ya sudah kita ambil itu al-alam. Kemudian yang ketiga apa? Al-ismul mubham. Al-ismul mubham dan ini ada berapa isim mubham? Ada dua. Yang pertama isim isyarah sudah kita lewatkan, ya. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang musamma juga. Sesuatu yang musamma dinamai. Ya. Wa isyarah ilaih. Dan juga dia menunjukkan isyarah. Penunjukan kepada sesuatu yang dinamai itu. Jadi kalau dikatakan hadza sa'idun. Hadza sa'idun. Maka lafaz hadza. Ya. Ini menunjukkan kepada zatnya sa'id. Ya kan? Ya. Jadi lafaz hadza. Itu menunjukkan kepada zatnya sa'id. Dan juga di situ ada isyarah. Penunjukan kepada sa'id. Nah itu apa? Isim isyarah. Ya. Dan sesuatu yang ditunjuk ada kalanya perkara yang apa? Hissi. Bisa diindra, dilihat. Ya, bisa dipegang dan semisalnya. Dan kadang perkara yang apa? Ma'nawi. Hadhihi fikratun jayyidah. Ini usulan yang bagus misalkan. Contoh-contohnya sudah ya. Hadza untuk menunjuk apa? Sesuatu yang apa? Mudzakkar dan ya mufrad dan tekat. Iya, kalau untuk muannatsnya yang mufradah, muannatsah yang qariba apa? Hadhihi dan ada lugha yang lain boleh zi, zihi. Iya. Hanya litanbi saja. Yang sering digunakan itu ya zihi ya. Di sana ada yang lain, ada zi, zi, zihi cepat kayak gitu. Ada yang ti, ta, ti. Tapi yang sering digunakan apa? Hadhihi ya, yang sering digunakan. Kemudian kalau yang ditunjuknya musanna muzakkar, pakainya apa? Ya hadhani. Hanya untuk tanbih, boleh dibuang juga dengan dikatakan zani. Zani, ketika rofa sama zani. Nasab juga apa? Zani, jar juga zani. Hadhani, alkitabani jayidani, dua kitab ini bagus. Iqra hadhaini alkitabaini. Ya. Saya ulangi. Jadi ketika yang ditunjuk itu apa? Musanna, muzakkar, maka digunakan zani ketika rofa ya. Ketika rofa dengan zani. Ketika apa? Nasob dan jar, zaini pakainya. Zaini, keliru tadi. Paham? Jadi kalau yang dia mahalnya rafa sebagai mubtada atau sebagai fa'il, maka dzani dengan alif. Contohnya tadi hadzani apa? Hadzani talibani. Ini adalah dua talib. Tapi kalau mansub raaitu apa? Hadzaini at-talibaini hadzaini. Nasabnya di atas alif pada contoh hadzani talibani. Hadzani ismu isyara mabni 'ala al-alif. Ya. Di mahali apa? Rafa. Adapun ketika mansub dan jar dikatakan hadzaini, maka dia nasabnya di atas ya. Ada khilaf di antara ahli nahu, sebagian mengatakan bahwasanya isim isyara kalau musanna, untuk musanna itu mu'rab. Ketika rafa dengan alif, ketika nasab dengan janjar dengan ya. Dan yang lain mengatakan dia mabni karena isim isyara itu menyerupai huruf sehingga mabni. Hanya saja kalau rafa mabninya di atas alif hadzani. Kalau nasab di atas ya hadzaini. Iya. Kalau jar juga mabninya di atas ya. Ya, contoh yang rafa hadzani alkitabani jayyidani, dua kitab ini bagus, hadzani isim isyarah mabni ala al-alif fi mahali apa? Rafin mubtada. Contoh yang nasabnya iqra hadzaini alkitabaini, bacalah dua kitab ini. Ya, hadzaini maf'ul bihi. Hadzaini ismu isyarah mabni ala al-ya. Pada mahalnya apa? Nasab sebagai maf'ulun bih. Bagi mereka yang mengatakan mu'rab, ya hadzaini apa? Maf'ulun bih. Mansub ya, tanda nasabnya iya. Ya silakan saja antum pilih yang mana dalam masalah i'rab itu. Karena ya, dalam masalah i'rab kata Syekh Ibnu Taimin dipilih yang mudah saja. Ya. Selama tidak berpengaruh pada maknanya. Ya. Kemudian untuk musanna muannasnya apa? Hatani. Ya. Kalau ketika rafa dan nasabnya apa? Hataini. Ya. Hatani. Apa? At-talibatani. Hatani. At-talibatani, dua talib ini apa? Mujtahidatani, sungguh-sungguh. Iya. Uhibbu apa? Al-bintaini misalkan ya. Hadhihi apa? Hataini al-bintaini. Saya mencintai dua anak perempuan ini. Uhibbu hataini al-bintaini. Iya. Dan seterusnya. Untuk jamaknya apa? Secara mutlak pakai ula'i atau ha'ula'i. Boleh dikasih hak haulai ataupun dibuang haknya. Ulai. Haulai astiqai. Mereka adalah teman-teman saya. Haulai banati. Mereka adalah anak-anak saya. Ya. Kemudian kalau yang ditunjuk itu dekat, maka tidak ditambahkan padanya kaf dan lam. Ya. Hadza kitabi. Tidak ada siapa? Kaf dan lam. Tapi kalau yang ditunjuk jauh, pertengahan, enggak begitu jauh, maka dikasih apa? Kaf. Ya. Dikasih apa? Kaf. Ya. Zaka al-kitabu, itu kitab agak jauh. Ya. Tapi kalau jauh banget, zalika jabalun misalkan. Ya, zalika jabalun itu gunung, jauh. Ya, kalau yang dekat tanpa apa? Kaf dan lam. Kalau pertengahan dengan kaf saja, kalau jauh dengan lam, dengan lam dan kaf. Itu pada za. Ya. Kemudian kalau kita hendak menunjuk tempat, bisa kita gunakan dua isim isyarah. Huna di sini. Ya, menunjuk tempat ya, menunjuk tempat. Kalau tadi kan menunjuk benda-benda ya. Kalau menunjuk tempat, pakai huna di sini. Sama di sana. Ya. Huna juga kalau pertengahan hunaka, jauh banget hunalika. Gitu. Sama di sana, bukan summa ya, sama. Fa'ina matuwallu fasamma wajhullah. Itu isim isyarah. Dharaf di i'rabnya dharaf. Kemudian apa? Isim mausul, isim mubham yang kedua setelah isim isyarah, isim mausul. Ini maksud isim mausul ya, dan mausul itu ada dua. Ada mausul ismi, ada mausul harfi yang dibahas di sini. Isim mausul, mausul ismi bukan mausul harfi. Ya, jadi isim mausul, adik mausul itu ada apa? Isim bentuknya ada huruf. Jadi bahas di sini isim. Ya. Dan isim mausul itu ada dua macam. Yang pertama ya nas ataupun khas. Yang kedua mustarak. yang nas atau yang khas adalah isim mausul yang dia dimufradkan, dimusanakkan, dijamakkan, dimuzakkarkan, dimuanaskan, itu yang apa? Nas. Ya, seperti allazi. Untuk dua orangnya apa? Alladzani. Untuk jamaknya? Alladzina. Allati untuk duanya? Allatani. Ya. Kalau untuk jamaknya apa? Ya, allati atau allai. Ya. Ini apa? Isim mausul yang nas. Ya. Mufrad untuk mufrad, musanna untuk musanna, jama' untuk jama', muzakkar untuk muzakkar, mu'anath untuk muzakkar. Kalau allazi itu siapa? Untuk mufrad, muzakkar. Berakal ataupun yang tidak berakal. Iya. Contohnya apa yang berakal? Ya. Allah allazi gitu. Khalaqas samawati wal arda. Allah lah. Allah adalah allazi. Zat yang menciptakan apa? Khalaqas samawati wal arda. Langit-langit dan menciptakan langit-langit dan bumi. Kalau untuk Allah tidak pas dikatakan aqil, lebih alim. Sebagian mengganti alim. Karena aqil tidak tetap sebagai sifat bagi Allah. Ya, untuk Muhammad bisa. Muhammad allazi ya matabu. Muhammad adalah yang bapaknya meninggal. Untuk yang tidak berakal pun bisa. Ya. Alkitab allazi ishtaraitahu misalkan jayyidun. Alkitab allazi, kitab yang kau beli jayyid, bagus. Ya, itu allazi ya. Untuk apa? Mufrad muzakkar, berakal ataupun tidak berakal. Kalau allatinya untuk mufradah yang muannasah, berakal ataupun tidak berakal. Ya, mungkin singkat saja ya. Alladzani dan alladzaini untuk dua orang apa? Muzakkar, berakal ataupun tidak berakal. Adapun allatani, allataini untuk apa? Musanna muannas, berakal ataupun tidak berakal. Ya. Adapun untuk jamaknya al-ula, al-ula gitu. Atau al-ula'i. Ya. Al-ula ataupun apa? Al-ula'i. Ini untuk jamak muzakkar secara mutlak, al-ula. Ya, al-ula'i. Bisa juga tadi apa? Alladzina. Iya, alladzina. Ya. Alladzina untuk muzakkar yang berakal. Ya, secara mutlak. Kalau tadi apa? Al-ula, al-ula itu sih. Dan al-ula'i ada hamzanya. Untuk muzakkar secara apa? Mutlak. Kemudian yang berikutnya apa? Alladzina untuk muzakkar yang berakal juga secara mutlak. Ah, ketika rofa sama alladzina, ketika nasab alladzina juga, ketika jar alladzina juga. Meskipun ada ya dalam bahasa Arab itu mereka menggantinya dengan wawu ketika rofa alladzuna ada. Ya. Kemudian allati untuk jamak muannasnya ataupun allai, bisa allati, bisa allai. Wallati, wallai yaisna, kan dalam surat apa? At-Talaq, wallai yaisna minan nisa'i. Mereka-mereka para wanita yang sudah menopause, tidak haid lagi. Nah, itu macam yang pertama dari isim mausul. Itu apa? Nas, nas atau khas. Yang kedua apa? Mushtarak. Ya, mushtarak ini digunakan lafadznya dalam bentuk mufrad. Ya. Tapi dalam penggunaannya bisa untuk mufrad, musanna, jama', muzakkar atau mu'annas. Jadi saya ulangi, yang musyarok ini lafadznya satu. Lafadznya satu. Ya, lafadznya satu tapi bisa digunakan untuk apa? Mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas. Ah itu apa? Yang musyarok, dipersekutukan. Seperti man. Ya, tapi man biasanya itu yang berakal ya. Bisa untuk muannas, bisa untuk apa? Muzakkar, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak. Ya. Nih, kalau dalam contoh ini ada man safara. Kembali orang yang safar. Man di sini apa? Muzakkar atau muannas? Ada man safar. Kembali orang yang safar. Muzakkar. Kalau ada man safarat. Kembali mereka-mereka yang safar. Man safarat. Muannas. Kalau dalam contoh ada man safara. Kembali dua orang yang safar. Itu apa? Musanna. Ada man safarata. Ada man safarata. Itu apa mannya di situ? Untuk muannas, musanna. Iya. Ada man safaru, kembali mereka-mereka yang safar. Untuk apa di situ? Iya. Ada man safarna. Untuk jamak muannas. Ah gitu. Jadi man ini apa? Isim mausul yang mushtarak, tapi biasanya seringnya digunakan untuk yang akal. Apa mudzakkar ataupun muannas, musanna ataupun apa? Jamak. Kemudian ma, kalau ma seringnya digunakan untuk yang tidak berakal. Ya. Ra'aitu ma saqata. Untuk apa ini? Muzakkar atau muannas? Ra'aitu ma saqata, saya tahu apa yang jatuh. Ma saqata muzakkar. Ra'aitu ma saqatat. Muannas. Ra'aitu ma saqata, saya tahu apa dua benda yang jatuh itu. Ra'aitu ma saqata apa? Muzakkar. Ya, dan seterusnya. Tapi biasanya ma untuk yang tidak berakal biasanya. Ya. Ada pengecualian di sana, cuma tidak perlu ya. Belum saatnya. Ya. Dan itu mungkin ya kita cukupkan. Dan di sana masih ada isim mausul yang musyarak yang lainnya. Ya. Kemudian macam yang berikutnya dari isim-isim yang ma'rifah adalah apa? Al-mu'arrafi, al yang dimakrifahkan dengan al. Yang alnya disebut dengan al-mu'arrifah. Al yang menjadikan isim yang tadinya nakirah apa? Ma'rifah. Baitun jadi apa? Al-baitu. Rajulun ar-rajulu. Ya. Terus apa lagi? Hajarun jadi al-hajaru dan seterusnya. Dan alif lam al-mu'arifah juga ada macam-macamnya. Tapi sepertinya belum saatnya. Dan di sana ada al yang lain yang disebut dengan al-zaidah, al tambahan yang dia masuk kepada nama-nama Abbas al-Abbas, Haris Haris al-Haris. Jadi tidak memakrifahkan. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifah. Sudah ma'rifah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nanti kalau perlu kita tambahkan satu lagi ya. Yang kelima adalah apa? Yang diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, maka dia pun ikut ma'rifah. Yang diidhofahkan kepada dhamir, maka dia ikut ma'rifah. Ataupun yang contoh dulu, silakan apa contoh yang diidhofahkan kepada dhamir? Misalkan apa? Baituka kabirun, rumahmu besar. Baitu nakiro toh ma'rifah. Iya. Baituka. Baitun asalnya nakiro, setelah disandarkan kepada kaf, baituka kabirun. Jadi apa? Ma'rifah. Makanya dia boleh jatuh sebagai mubtada karena ma'rifah. Adapun kalau baitun kabirun, baitun mubtada, enggak boleh. Kenapa? Nakiro dia. Karena diantara syarat isim agar dia jatuh sebagai mubtada harus ya ma'rifah. Dan di sana ada pembahasannya kapan boleh mubtada nakirah ya. Atau didhofahkan kepada alam, sayyaratu Muhammadin jadidun, mobilnya Muhammad jadidatun, bukan jadidun ya, sayyaratu Muhammadin jadidatun ya, ini juga ma'rifah. Ataupun yang didhofahkan kepada apa, isim yang mubham, yaitu apa, isim isyarah. Sayyaratu hadza ar-rajul apa jadidatun misalkan, dan seterusnya. Atau yang diidhofahkan kepada al, iya, jaa hulamu ar-rajul, iya, hulamu ar-rajul, maka dia pun ma'rifah ya. Dan para ulama kebanyakan mengatakan bahwasanya kalau isim ma'rifah isim nakirah diidhofahkan kepada dhamir, maka tingkatannya dia turun menjadi setingkat dengan alam. Ya. Menjadi apa? Setingkat dengan alam. Ya. Penting kadang kita mengetahui tingkatan-tingkatan ma'rifah itu, khususnya ketika kita membahas tentang na'at man'ut ya, sifat dan mausuf. Jadi syaratnya sifat itu agar dia tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Ya, enggak boleh dia lebih ma'rifah dari yang disifati. Sehingga tidak boleh alam ya disifati dengan yang lebih tinggi dari alam, dengan dhamir, enggak mungkin ya. Ataupun yang beral disifati dengan yang di atasnya. Atau sebelum itu ya, di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya isim yang didhofahkan kepada dhamir itu adalah pada tingkatan alam adalah contoh marartu bi zaidin sahibika. Marartu bi zaidin sahibika, saya melewati Zaid yang dia adalah temanmu. Sohibika ini teman apa? Na'at sifat bagi marartu bi Zaidin sohibis bi Zaid. Iya kan? Na'at bagi Zaid. Seandainya sohib itu dengan dia diidhofahkan kepada dhamir kaf, tingkatannya seperti dhamir, maka enggak boleh. Tapi ini boleh. Ini menunjukkan bahwasanya apa? isim yang nakirah yang didhafahkan kepada dhamir itu setingkat dengan alam. Marartu bi Zaidin sahibika. Tuh, sahibika sama sederajat. Zaidin alam, adapun sahib didhafahkan kepada dhamir setingkat dengan alam, boleh. Adapun kalau kita berpendapat bahwasanya kalau dia didhafahkan kepada dhamir kemudian setingkat dengan dhamir, maka enggak boleh konsekuensinya ini. Karena na'at itu tidak boleh lebih ma'rifat daripada man'utnya, tidak boleh. Wa'imah sama ataupun di bawahnya. Marartu bi Zaidin al-alimi, di bawahnya kan yang beralih ini kan. Marartu bi Zaidin al-alimi, boleh enggak? Ya boleh. Karena alif lam ma'rifat dengan alif lam di bawah, ma'rifat dengan alam, ya kan? Marartu bi Zaidin allazi qama bu, boleh enggak? Boleh. Ya. Paham enggak ini? Itu di antara faedah mengenai apa? Tingkatan-tingkatan ma'rifah. Pada pembahasan na'at man'ut dibutuhkan. Kadang juga pada pembahasan apa? Badal ataupun atofayan. Kadang dibutuhkan di situ. Jadi ingat-ingat ya tingkatan-tingkatannya ya. Sebutkan di sini apa yang pertama? Domir-domir, yang kedua ala, kemudian yang mubha, kemudian yang beral. Dan yang kelima itu tergantung kepada apa dia didhafahkan. Ya. Mau ditambahkan lagi enggak yang ma'rifah? Sebagai menambahkan yang keenam yaitu al-munada an-nakira al-maqsudah. Belum dibahas ya, takut bingung. Jadi aduh sudahlah nanti ajalah. Ya, tujuh nanti aja kan. Nanti pada pembahasan munada ajalah. Ah ini masa apa? Sekarang kita manfaatkan aja untuk apa? Latihan-latihan aja ya. Gimana? Atau masuk ke pembahasan baru? Oh, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Sudah tadi disetorkan hafalannya ya. Wan nakiratu, an-nakira belum selesai. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Nakirah lawan dari apa? Al-ma'rifah. Lawan dari al-ma'rifah. Dan kalau di kitab yang sudah mutawalat dibahas kenapa ya. Ataupun hukum asal dari isim itu apa? Ma'rifatun nakirah. Tapi di sini tidak perlu ya. Wan nakiratu, isim nakirah adalah kullu ismin, setiap isim. An nakiratu marfu sebagai apa? Isim yang mulai jumlah. Mubtada. Khabarnya mana? Kullu. Kullu. Ya. An nakirah adalah, kan terjemahnya juga adalah biasanya mutanah khabar itu. Nakirah adalah kullu ismin, setiap isim. Berarti keluar darinya apa? Huruf dan fi'il. Tidak boleh kita katakan fi'il dan huruf itu nakirah. Karena nakirah adalah khusus bagi isim. Nakirah adalah setiap isim yang menyebar pada jenisnya. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya. La yahtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak dikhususkan dengan isim ini satu saja tanpa yang lainnya. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya. Tidak dikhususkan dengan isim tersebut. Salah satunya saja tanpa yang lainnya. Contoh ya, rajulun. Ini nakirah. Kenapa? Karena rajulun adalah isim yang menyebar. Ya. Pada jenisnya, setiap laki-laki yang dewasa. Tidak dikhususkan nama rajul ini untuk Zaid saja atau Muhammad saja. Pokoknya setiap laki-laki di dunia ini, yang baligh maka dia dikatakan apa? Rajul. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak dikhususkan dengannya salah satu saja tanpa yang lainnya. Paham ya? Itu apa? Nakirah. Kalau Muhammadun, ma'rifah. Dikhususkan untuk seseorang tertentu. Paham ya? Ataupun al-baitu, rumah itu. Ma'rifah. Kenapa? Dikhususkan rumah tertentu. Tapi kalau dikatakan baitun, ini apa? Nakirah. Kalau dikatakan baitun, ya rumah anak baitun, rumah antum juga baitun. Baitun, baitun. Betul enggak? Itu yang namanya apa? Nakirah. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya. Rajul ya jenis laki-laki yang sudah dewasa, sudah baligh. Imra'atun. Ya. Ya pada jenisnya wanita yang baligh. Ya. La yakhtassu bi wahidun duna akhar, tidak dikhususkan dengannya satu saja tanpa yang lainnya. Wa taqribuhu, definisi mudahnya, pendekatan maknanya adalah kalau antum tadi sulit memahami yang pertama, ini ambil yang kedua. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam 'alaih. Setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Ya, padanya. Contoh ar-rajul. Contoh apa? Ar-rajul dan al-faros. Ya. Rajulun dimasuki alif lam. Ar-rajul bisa. Berarti rajulun adalah isim yang nakirah. Kalau mungkin contohnya rajul, mungkin lebih bagus tanpa alif lam ya. Ya, nahu rajulin, farosin. Ya. Farosin, ini nakirah kenapa? Karena bisa dikatakan al-faros. Atau isim yang dia tidak bisa dimasuki oleh alif lam, tapi dia menduduki posisi isim yang bisa dimasuki al, maka dia pun nakirah. Ya, contohnya dzu. Dzu itu isim yang nakirah. Meskipun dzu tidak bisa dimasuki al, al dzu enggak bisa, tapi dia dzu menduduki posisi sahib, karena dzu mana apa? Sahib kan pemilik. Maka dzu nakirah. Ja'ani rajulun dzu ilmin, datang kepadaku orang yang punya ilmu. Ah, itu. Itu apa? Nakirah. Mudah kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hampol ya. Ya. Ya sudah dari sananya. Ya sudah dari sananya. Iya, tinggal diingat aja, dihafalkan. Ya tinggal dihafalkan saja itu, tinggal dihafalkan saja ya. Ya. Iya, sesuai dengan tingkatannya. Yang lain? Ada yang mau disampaikan yang lain? Kalau tidak ya kita manfaatkan untuk apa? Latihan-latihan ya? Iya kan? Sekarang belajar untuk apa? Mencari domir-domir ya. Tapi insya Allah domir bisa kan ya antum ya? Domir-domir. Kalau yang saya bacakan ini, domir apa ya? Wa anat tawwabur rahim. Wa anat tawwabur rahim. Ana domir itu. Domirnya domir apa anak? Domir munfasil atau domir mutasil? Ya, munfasil. Domirnya baris atau musatir? Baris. Rafa nasab atau jar? Ana at-tawwabur rahim. Rafa sebagai mubtada. Jadi i'rabnya bagaimana? Ana at-tawwabur rahim. Ana. Jangan salah dulu domirnya. Domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. At-tawwabu kha khabar marfu wa alamatu rafi ad-dhamma dhahir ala ar-rahim na'at sifat bagi at-tawwab. Ya. Kemudian ataupun juga mungkin bisa khabar yang kedua dari anak. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ada berapa domir di sini? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nahnu yang pertama, domir apa? Infasil, baris. Mahalnya apa dia nahnu? Mubtada, rafa'. Yang kedua ada lagi enggak? Nahnu naqussu 'alaika. 'Alaika, domir apa itu? Muttasil. Apa mahalnya? Nasab, jar atau rafa'? 'Alaika. Jar. Masih ada enggak domirnya? Nahnu naqussu 'alaika. Masih ada enggak? Qasa yaqussu. Nahnu naqussu. Ada domir pada naqussu mustatir fihi wujuban taqdir nahnu. Ha, itu kan? Ya. Kemudian fadzakir innama anta mudzakkir. Ada domir enggak? Mana? Fadzakir pada dzakir ada domir apa? Mustatir apa? Wujuban atau wujuban. Takdiru anta. Domir yang lain masih? Fadzakir innama anta mudzakir anta antuma wa man ittaba'akumal ghalibun antuma terus antuma wa man ittaba'akumal ghalibun apa mana mananya dhamirnya antuma wa man ittaba'akuma ya ittaba'a tadinya kuma masih ada lagi enggak antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun pada ittaba'a ada dhamir huwa kembali kepada man kumanya kan maf'ul dia pada mahalnya nasab dhamirnya wa antum hina idzin tanzurun mana dhamirnya antum masih ada lagi enggak tanzurun apa itu di situ hah wa antum hina idzin tanzuruna dhamirnya apa waw jamaah itu dhamir ini kan afal khamsah wawnya itu dhamir itu wa huwa sari'ul hisabi huwa wa hiya tamurru marras sahabi hiya masih ada lagi tamurru pada tamurru dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya wa huma yastaghithanillaha huma masih ada wa huma yastaghithanillaha yastaghithani mana dhamirnya itu afal khamsah yaf'alani alif alif ulitna itu apa dhamir muttasil ya pada mahalnya rafa sebagai fa fa'il sebagai fa'il ah itu latihan membaca atau mencari dhamir ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ada enggak ka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ka ka terus masih ada enggak ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya qala ya dhamir ini berapa jadi menghitung dirilah ya terus cara mengi'rab dhamir insyaallah bisa ya jadi dhamir dhamir semuanya apa mabni semuanya dhamir dhamir itu mabni karena memiliki keserupaan dengan huruf jadi semua isim-isim itu mabni alasannya yang sahih itu satu saja karena dia mirip dengan huruf ya mungkin nanti di Alfiyah bin Malik gitu dibahas dhamir mabni karena dia dari sisi peletakan itu mirip dengan apa huruf huruf kan diletakkan di atas satu huruf ya banyaknya ba kemudian ta tallahi wawu ada juga yang dua kalau ada isim yang dia peletakannya di atas satu atau dua huruf maka dia mirip dengan huruf maka dia mabni dhamir ha kaf dan seterusnya nah dhamir dhamir itu mabni maka i'rabnya mahal mahalli mahalli contoh ya ana talibun ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahal rafin mubtada gitu. Dorobtuka. Dorobtuka. Saya memukul engkau. Dorobtu. Fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bi kan. Doroba fi'lun mad. Mabni ala sukun. Litisalihi. Fi domiri rafin mutaharik. Atta domirun. Muttasil mabni ala dom. Fi mahali. Rafin fa'il. Al-kaf. Domir muttasil. Mabni ala al-fathi. Fi mahali nasfi maf'ulun bi. Udah kayak gitu. Ya. Alaika assalamu. Alaika assalamu. Alaika jar majrur ya muta'alliq dengan mahdhuf khabar muqaddam ah kafnya apa dhamir mutasil mabni 'alal fathhi fi mahalli jarrin kenapa masukin huruf jar jadi dhamir ada yang mahalnya rafa ada yang mahalnya nasab ada yang mahalnya jar gitu ya kalau jazm ada enggak mahalnya jazm dhamir enggak ada ya karena jazm dikhususkan bagi fi'il ada yang mau disampaikan? Cukup ya, contoh-contohnya itu lagi. Ya cukup ya, tentang apa? Dhamir. Kalau alam insyaallah mudah ya. Dan alam itu rinciannya banyak juga. Untuk sementara ya nama sajalah. Kalau mau ditambahkan ya di antara alam juga kunyah, ada laqab, kunyah itu yang awalnya abu gitu ataupun ummu, ya itu apa kunyah itu juga ma'rifah sama laqab, ya julukan, julukan yang baik atau jelek itu laqab. Dalam bahasa kita juga ada ya laqab-laqab itu. Isim-isim mubham juga insyaallah bisa kan. Ya, sabar barangkali ada yang disampaikan sebelum kita akhiri atau perlu latihan isim isyarah ya. Coba tunjuk dengan isim isyarah yang pas apa nih? Rijalun salihuna. Isim isyarah. Rijalun salihuna. Haulai rijalun salihuna. Fatatani muhadzabatani. Muannas. Fatatani hatani. Fatatani muhadzabatani. Ya. At-talibatu mujiddatun. Apa? Isim isyarahnya? Haulai at-talibatu mujiddatun. Coba isim isyarah apa yang pas? Akhlaquha fadilatun. Akhlaquha fadilatun. Isim isyarah? Hadihi akhlaquha fadilatun. Wanita ini akhlaknya mulia. Ya. Tajnayani samara. Keduanya memetik samar buah. Apa? Hatani tajnayani as-samara. Anqadhal ghariqa. Menyelamatkan orang yang tenggelam. Apa yang pas? Anqadha. Anqadha. Hadha anqadha al-ghariqa. Yuwasina al-musobina. Menghibur orang-orang yang terkena musibah. Yuwasina. Yuwasina. Wasa yuwasi. Dikasina. Yuwasina. Ya. Haula yuwasina al-musobin. Mu'annas kepada mu'annas. Yuwasina. Nih coba antum ganti ya. Satu ada saya sebutkan satu kalimat asbaha hadha talibu mutafawwiqan fi dirasatih. Jadilah hadha talibu siswa laki-laki ini mutafawwiqan unggul fi dirasatih pada pelajarnya. Ya pada pelajarannya. Diganti yang muannas hadanya. Asbaha hadha talibu diganti yang muannas. Asbaha hadha talibu mutafawwiqan fi dirasatih. Asbaha hadhihi at-talibatu. Isimnya asbaha. Marfu kan isimnya asbaha kan? Mutafawwiqatan gitu. Atau sulitannya ganti ya. Asbaha ya. Hadzal rajul itu yang mudah aja. Asbaha hadzal rajul aliman. Diganti dengan mufrad muannas. Asbahat ya sita harusnya. Asbahat ganti ar-rajul dengan yang bermun apa? Al-mar'atu apa? Alimatan. Diganti dengan musana muzakkar ar-rajul coba. Asbaha hadzal rajul aliman. Jadi apa? Asbaha ya hadani ar-rajulani alimaini. Asbaha itu apa amalannya? Merafakan isim menasabkan khobar. Sudah lewat kan? Ya. Asbaha asbahat hadhil mar'atu alimatan. Coba di musanakan jadi apa? Asbahat hatani al mar'atani apa? Alimataini, alimataini. Ya. Itu seperti itu ya prakteknya. Paham sih insyaallah ya? Coba isim mausulnya mana nih? Insyaallah isim mausulnya mudah ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Ada enggak? Allazi i'rabnya seperti apa itu? Huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalula. I'rabnya apa? Huwa mubtada allazi huwa ismul mausul, ism mausul. Dhamir munfasil mabni ala fathi mahal rafi mubtada allazi ismun mausul mabni ala sukun ya kan? Allazi fi mahal rafi khabar. Ma yawaddu allazina kafaru. Ya allazi i'rabnya apa itu? Ma yawaddu allazina kafaru. Setelah fi'il fa'il. Pada mahalnya apa kalau fa'il? rafa. Ya, qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Ada enggak ism usulnya? Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Man i'rabnya apa? Innallaha yudillu man yasha. Sebagai apa itu? Yudillu, innallaha yudillu man yasha. Sebagai apa? Fa'ilnya sesungguhnya Allah menyesatkan man yasha, siapa yang dikehendakinya. Maf'ul. Maf'ul. Pada yudillu ada huwa kembali kepada Allah. Man. Berarti man pada mana apa? Nasab. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Alladzina i'rabnya apa alladzina? Masukkan in. Sebagai apa? Innal ladzina alladzina apa? Isimnya inna. Kalau isimnya inna bagaimana? Nasab. Jadi innal ladzina inna harfu nasbin wa taukidin alladzina ism mausul. Ya, mabni di ala al ya fi mahalli nasbin. Ismunya apa? Inna, isimnya inna. Ya. Harus tahu juga ya cara mengi'rabnya ya. Ya. Pokoknya dari 5 isim yang ma'rifah itu yang mabni berapa? 2 atau 3? 3, domir, domir, terus isim mausul, isim apa? Isyarah. Yang mabni-mabni ini i'rabnya mahalli, disebutkan dulu. Domir muttasil, domir munfasil, fi mahalli, gitu ya. Ismu isyarah mabni ala sukun, fi mahalli. Isim mausul mabni ala fi mahalli, gitu. Ya. Adapun kalau hadza ya mabni ala sukun kan. Kalau hadzani ala alif. Hadzaini ala ya. Ya. Alladzi ala sukun mabninya. Alladzani ala alif. Alladzina ala ya, gitu aja. Meskipun sebagian mengatakan mu'rab, iya mansub dengan ya, karena dia sudah di hujah mereka yang menganggap isim isyarah yang dimutsanakan dan dijamakan itu mu'rab, alasannya karena katanya yang namanya mutsana itu ciri isim yang mu'rab, ciri isim dimutsanakan itu ciri isim, sehingga dia meskipun punya keserupaan dengan huruf karena dia dimutsanakan kuat keisimannya sehingga dia mu'rab. Ya. Kami mana khilaf. Fahami aja seperti itu ya. Secara mi'rabnya. Nih, ada enggak isim mausulnya? Satu lagi lah penutup. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma. Tinggalkanlah apa yang membuat ragu hatimu. I'rabnya apa? Da' ma yaribuka. Sebagai apa? Tinggalkanlah olehmu ma yaribuka, apa yang membuat kau ragu. Da' fa'ilnya apa? Da' Bama syafihi wujuban tadur anta. Ma'in sebagai apa berarti? Maf'ul. Pada mahalnya nasab maf'ul. Kalau ila ma la yaribuka, ma' disini i'rabnya apa? Ya isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin. Ya kalau ma ya mabni ala sukun. Kalau man mabni ala sukun juga. Ala sukun juga. Ya insyaallah. Ini banyak latihan-latihan. Sudah cukup ya. Kalau antum banyak latihan itu ahsan. Ya. Biar tahu prakteknya. Bagaimana cara menggunakannya, cara menggunakannya. Ya. Seperti sodiquka nih. Titik-titik sodaqoka. Temanmu titik-titik adalah sodaqoka. Yang membenarkan engkau apa pasnya sodiquka alladzi atau allati atau alladzani. Sodiquka temanmu adalah titik-titik sodaqoka yang membenarkanmu alladzi. Boleh enggak allati? Enggak boleh karena sodiq mudzakkar. Iya kan mudzakkar. Karena sudah kita lewatkan bahwasanya isim mausul ya menyesuaikan. Ya. Ushkur titik-titik ushkur titik-titik ya ahsana ilaika bersyukurlah titik-titik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Apa yang pas ushkur kepada al allazi gitu ahsana ilaika. Kalau diganti ahsana tadi apa ushkur allati. Kalau man boleh enggak kasih ushkur man ahsana ilaika boleh enggak? Boleh. Kalau ahsanat boleh enggak man ushkur man ahsanat ilaika Boleh. Kenapa? Karena man musyarak tadi. Ya, semoga itu bisa memberikan gambaran ya. Kalau memakrifahkan masing-masing insyaallah bisa ya. Qolam al-qolam. Ya, cukup dulu lah sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.